golongan yang akan menerima dengan farad bagian yang ditentukan. Mirasu zauj berapa? Bagian waris bagi suami seandainya istrinya meninggal. Setengah atau seperempat. Kapan menerima setengah dan kapan menerima seperempat indak kababtillah? Menerima setengah apabila suami suami menerima setengah apabila si mayit tidak mempunyai keturunan yang mewarisi. Dan seperempat apabila memiliki keturunan. Barakallahu fiik. Ahsant. Yakni suami akan menerima bagian warisan setengah dari harta apabila istri meninggal tidak memiliki keturunan yang mewarisi. Dan apabila memiliki keturunan yang mewarisi, suami menerimanya hanya seperempat. Naam, barakallahu fiikum. Dan tidak ada, walaupun di sana ada yang lainnya, tetap ini baku bagi mereka. Naam. Ada penerima waris yang lain, suami dan istri tetap bagiannya. Suami akan menerima setengah atau seperempat. Adapun istri berapa bagiannya, Abu Wais? Istri seperempat atau seperdelapan. Istri seperempat atau seperdelapan. Syaratnya? Seperempat jika suami tidak meninggalkan cabang keturunan mewarisi. Naam. Delapan jika suami memiliki keturunan cabang mewarisi. Naam, barakallahu fikum. Kalau istri adalah bagiannya seperempat atau seperdelapan. Seperempat apabila suami meninggal tidak meninggalkan atau tidak memiliki keturunan yang mewarisi. Dan demikian pula seandainya suami memiliki keturunan yang mewarisi, maka istrinya hanya mendapatkan bagian seperdelapan dari harta yang ditinggalkan. Pertanyaan, Ndaka Luqman, seandainya seorang memiliki istri lebih dari satu, apakah maknanya masing-masing kepala dari istri tersebut mendapatkan seperempat atau seperdelapan? Enggak. Nah, yakni bagian seperempat atau seperdelapan tidaklah ditambah dengan bertambahnya jumlah orang istri. Namun, seperempat dari harta suami atau seperdelapannya dibagi jumlah istri yang ada secara merata. Secara merata. Barakallahu fikum. Sekarang bagian waris bagi ibu. Hendak ya Aba Kahfi. Sepertiga, seperenam. Nah, kadangkala sepertiga, kadangkala seperenam, kadangkala sepertiga sisa. Kapan menerima sepertiga? Enggak ikut. Setelahnya. Nah, Pak, dulu. Bisa menerima waris dengan sepertiga dengan tiga syarat. Pertama, tidak memiliki sejumlah saudara. Si mayit tidak memiliki sejumlah saudara. Yang kedua, tidak termasuk umar yatain. Tidak termasuk umar yatain. Yang ketiga, yang ini syarat pertama yang disebutkan oleh Syekh. Yang ketiga, lupa. Mayit tidak memiliki cabang keturunan yang mewarisi. Nah, maka ibu akan mendapatkan sepertiga. Dalilnya, kalau tadi yang pertama, dalilnya adalah dalam surat An-Nisa ayat yang ke-12. Demikian pula ini dalam surat An-Nisa ayat yang ke-12. Nah, kemudian menerima seperenam dengan syarat apa, Pak Halim? Ibu akan menerima waris seperenam. Kalau memiliki cabang keturunan. Kalau memiliki, si mayit memiliki cabang keturunan. Atau dengan dua syarat. Atau? Atau. Atau? Nuhun. Mempunyai sejumlah saudara, dua orang atau lebih. Sama saja keduanya laki-laki atau keduanya perempuan, atau satu laki-laki satu perempuan, menghalangi ibu untuk mendapatkan sepertiga, menjadi bagian ibu hanyalah seperenam barakallahu fiik. Kemudian sepertiga sisa, ini kapan ibu akan menerima sepertiga sisa? Andi, sepertiga dari sisa bagian yang diambil di atasnya. Nah, parah toh? Yaitu pada apabila pada masalah Umariyatain. Masalah Umariyatain. Nah, pada salah satu dari permasalahan Umariyatain, yakni dua permasalahan yang terjadinya di zaman Umar, sehingga Umar berijtihad diputuskan ibu mendapatkan sepertiga sisa. Apa masalah Umariyatain Muhammad? Orang itu meninggalkan dua anak laki-laki dan dua anak perempuan. Ya, belum tepat. Pak Ratno. Nah, barakallahu fikum. Ya, ini dua permasalahan. Permasalahan pertama, mayit meninggalkan suami, bapak dan ibunya. Nah, atau permasalahan kedua, mayit meninggalkan istri, bapak dan ibunya. Nah, maka di sini dalam keadaan seperti ini, maka diberikan bagian waris bagi si suami atau si istri. Nah, setelah itu sisanya ibu hanya mendapatkan sepertiga sisa dari apa yang telah diambil oleh bagian suami dan bagian istri. Nah, sepertiga sisa dari apa yang telah diberikan kepada suami atau istri dari bagian warisnya. Nah, kemudian diberikan sisanya yang ada kepada bapak. Barakallahu fikum. Ini yang ketiga. Yang keempat, mirasu al-ab, bagian waris bagi bapak. Berapa bagian waris bapak? Pak siapa? Ya, belakangnya Pak Halim. Nah, berapa bagian waris bapak? Seperenam. Seperenam hongkul atau ada yang lain? Khairi, dilengkapi. Tasib. 6. Bisa menerima dengan 3 cara. Dengan farad 1/6. 6. Bisa juga mendapatkannya dengan cara taksib saja. Mengambil sisa dari apa yang diberikan kepada ashabul furud. Kemudian bisa jadi dia menerima 1/6 dari farad dan ditambahkan sisa yang ada dengan cara taksib. 6. Kapan akan mendapatkan 1/6 saja? Hendak ya Abu Sofi. Apabila barakallahu fikum, mayit meninggalkan cabang keturunan yang mewarisi dari jenis, apabila apa? Meninggalkan anak perempuan. Ini menerima 1/6. 1/6 dan sisa kalau itu ya. Sekarang yang 1/6 saja, tidak sisa. Kembali ke Mukwil belum. Memiliki anak laki-laki. Yani mayit akan yakni menerima 1/6 saja apabila si mayit meninggalkan cabang keturunan yang mewarisi dari jenis laki-laki. Dari jenis laki-laki, maka hanya menerima 1/6, tidak menerima taksib. Kapan menerima dengan cara taksib ya Imron? Mayit tidak memiliki cabang keturunan. Kemudian setelahnya, ya, mengikut. Setelahnya menerima, kapan menerima 1/6 dan menerima sisa? digabungkan. Antum? Memiliki cabang keturunan wanita dan tidak ada laki-laki yang sederajat dengan dia, atau tidak ada di sana anak laki-laki cabang keturunan laki-laki, tidak ada laki-laki bersamanya cabang keturunan laki-laki, maka di sini barakallahu fikum derajat atau tidak, maka di sini wanita apa bapak hanya mendapatkan 1/6 ditambah dengan sisa. Barakallahu fikum. Melompat kepada karena miras jaddah dan jad ini bagaikan mirip seperti mirasnya ibu dan bapak, sehingga kita melompat kepada meringkas waktu untuk murojaah. Meringkas waktu untuk murojaah adalah kita melompat pada mirasul banat, bagian waris bagi banat, bagi anak-anak perempuan. Berapa bagian warisnya? Nda Kabu Yusuf. Dengan cara taksib saja kadangkala, atau dengan cara farad. Nah, dengan cara farad. Kapan taksib? Ndak? Apabila tidak mempunyai simayit mempunyai anak. Gimana? Apabila tidak punya simayit mempunyai anak. Ini gimana? Yang dipilih mana? Tidak punya atau punya? Ada yang mempunyai anak laki-laki. Nah. Apabila si mayit memiliki anak laki-laki yang sederajat dengan anak perempuan tadi. Nah, ini keturunan laki-laki yang sederajat atau anak laki-lakinya, maka mendapatkan taksib bagian yang ada, sisa yang ada. Bagaimana taksibnya? Li zakari dua kali. Yaitu laki-laki mendapatkan dua bagian daripada satu wanita. Nah, ini demikian. Barakallahu fikum. Yang kedua dengan cara apa tadi, farad. Berapa faradnya? Bagian yang ditentukan bagi anak perempuan berapa? Bisa setengah, bisa 2/3. Dalilnya ini dalam surat An-Nisa ayat yang ke-11, 6, yaitu bisa setengah, bisa 2/3, 6. Kapan setengah, Abu Wais? Setengah jika anaknya satu, anak perempuannya satu. Jika anak perempuannya hanya satu. Kapan 2/3? Anak perempuannya lebih dari dua. Kalau anak perempuannya dua orang atau lebih. Barakallahu fikum. 2/3. Ini selesai dari ini. Kalau antum sudah paham ini, kita masuk pada banatul ibn. Yang ke-8. Qala mirasu banatil ibni, bagian waris bagi cucu perempuan dari anak laki-laki. Bagian waris dari cucu perempuan dari anak laki-laki. Sebelumnya, bagian waris bagi cucu perempuan dari anak laki-laki mirip seperti bagian waris bagi banat, hanya dalam beberapa permasalahan agak berbeda. Nah, namun banyak kemiripan. Demikian pula saudara wanita, saudara-saudara perempuan sekandung atau sebapak, ini berkaitan erat dengan bagian waris anak-anak wanita. Nah, dua permasalahan ini yang akan kita ambil mudah-mudahan mencukupi waktunya. Mirasu banatil ibni, bagian waris bagi cucu perempuan dari anak laki-laki. Hal-hal yang harus diperhatikan. Pertama, la tarisu banatul ibni ma'a wujudi zakarin warisin minal furu'i a'la minhunna mutlaqa. Poin pertama yang harus diperhatikan, bahwasanya cucu perempuan dari anak laki-laki tidak akan menerima waris, tidak menerima waris bersama keberadaan zakarin warisin minal furu, bersama adanya cabang yang mewarisi dari jenis laki-laki yang lebih tinggi derajatnya dari mereka secara mutlak. Nah, yang lebih tinggi derajatnya dari anak cucu laki perempuan dari anak laki-laki tadi secara mutlak. Sebagai misal seorang mati meninggalkan, misalnya seorang mati dia memiliki 3 anak laki-laki, 1 anak perempuan. Nah, di antara 3 anak laki-laki ini yang paling tuanya menikah dan memiliki keturunan, ada anak perempuannya, ada anak perempuan, maka ini cucu perempuan dari anak laki-laki. Nah, ketika si nenek meninggal atau si mayit meninggal, ternyata anak pertama dari anak laki-lakinya sudah mati. Nah, sudah mati sebelumnya. Nah, sehingga dia mati meninggalkan 2 orang anak laki-laki, 1 anak perempuan, dan 1 cucu perempuan dari anak laki-lakinya. Nah, berarti di sini karena derajat yang di atas daripada cucu perempuan dari anak laki-laki itu masih ada laki-lakinya, maka dia tidak mendapatkan secara mutlak. Secara mutlak tidak mendapatkan. Cucu perempuannya tidak mendapatkan. Kenapa? Karena ada anak laki-laki si mayit. Sama saja apakah dia bapaknya cucu tadi ataukah dia pamannya daripada cucu tadi. Nah, sama saja apakah bapaknya atau pamannya. Nah, tidak mengharuskan bapaknya namun juga pamannya. Ini demikian. Barakallahu fikum. Bapaknya atau pamannya? Iya. Paman ya itu tadi. Kan dari paman. Bapaknya masih hidup atau bapaknya sudah meninggal namun di sana ada saudara pamannya yang laki-laki. Dari saudara bapaknya yang laki-laki. Nah, misalnya sebagai misal ini seorang mayit. Dia memiliki anak laki-laki perempuan. Ini memiliki anak laki-laki perempuan. Ketika dia meninggal, ini telah meninggal. Ya, ini telah meninggal. Atau ketika dia meninggal, ini belum meninggal. Sehingga meninggalkan begini bentuknya. Meninggalkan 2 anak laki-laki, 1 perempuan dan 2 cucu. Yaitu anak cucu laki-laki dari anak laki-laki, cucu perempuan dari anak laki-laki. Nah, maka di sini dia tidak mendapatkan secara mutlak karena bapaknya masih ada. Atau sekarang bapaknya pun telah meninggal ketika si nenek meninggal. Maka dia meninggalkan seorang anak laki-laki dan 1 orang anak perempuan dan 1 cucu perempuan dari anak laki-laki, 1 cucu laki-laki dari anak laki-lakinya. Nah, di sini maka ketika ini walaupun ini derajatnya paman, istilahnya sebagai paman bagi dia. Nah, paman bagi dia karena ini derajat dia di atas. Ini semuanya derajat di atas. Maka di sini dia tidak mendapatkan karena ada ini. Nah, karena ada ini. Sehingga kemarin kita katakan jangan terus warisan bapaknya diambil. Ya, ini kan bagian bapak saya ada dulu. Bapak saya kan anak juga. Ya, namun ternyata terhalang oleh yang ini. Nah, kalau ada laki-lakinya. Berbeda kalau keberadaannya hanya perempuan saja, nanti akan ada pembahasan. Nah, itu demikian. Nah, cucu laki-lakinya juga tidak dapat karena ada laki-laki di atasnya. Nah, ini demikian. Nah, cucu laki-lakinya juga tidak dapat karena ada laki-laki yang derajatnya di atasnya. Barakallahu fikum. Sekarang kita melihat dari sini. Nah, berbicara tentang wasiat, kalau begitu si cucu ketika keadaannya demikian, bapaknya sudah meninggal, dia berhak menerima wasiat. Nah, kalau seandainya bapaknya itu masih ada, bapaknya tidak berhak menerima wasiat pada asalnya, secara hukum asal. Ini demikian. Barakallahu fikum. Sekarang kita lihat poin kedua. Poin kedua, wala ma'a wujudis wala ma'a wujudi unsayain warisain minal furu'i a'la minhunna illa ayyakuna lil mayyiti ibnu ibnin bidarajatihinna au anzal minhunna. Poin kedua yang harus diperhatikan adalah banatul ibn, cucu perempuan dari anak laki-laki, tidak akan menerima, tidak menerima waris bersama adanya dua orang wanita yang mewarisi dari keturunan si mayyit yang derajatnya lebih tinggi dari mereka, dari cucu perempuan, kecuali apabila mayyit memiliki cucu laki-laki yang sederajat, yang sederajat dengannya, dengan si cucu perempuan tadi, atau yang lebih rendah di bawahnya, atau yang lebih rendah di bawahnya. Untuk memahamkan poin kedua ini yang harus kita perhatikan, cucu perempuan dari anak laki-laki, kalau cucu perempuan dari anak perempuan sudah terhalang oleh dia keluar, dikeluarkan dari ashabul furu dan ashabut ta'sib karena menyambungnya dengan jalur perempuan. Nah, sekarang pembahasannya kalau begitu cucu dari anak laki-laki. Ini akan poin kedua yang harus diperhatikan, dia tidak mendapatkan bagian waris dengan adanya dua orang wanita yang mewarisi dari cabang si mayit, dari keturunan si mayit yang derajatnya lebih tinggi daripada si cucu tadi. Nah, si cucu tadi. Nah, barakallahu fikum. Ini tidak mewarisi kalau sudah ada dua orang. Kecuali dalam satu keadaan. Kecuali kalau ada di sana cucu laki-laki dari anak laki-laki yang sederajat dengan dia atau lebih rendah daripada si cucu perempuan ini, maka dia akan mendapatkan dengan cara taksib li zakari mislu hadzil unsayain. Nah, contohnya untuk memahamkan seorang memiliki keturunan laki-laki, anak laki-laki dua orang, anak perempuan satu orang. Masih kita terkonsentrasi di sini biar tidak buyar. Nanti akan digedekan dulu. Mayit. Mayit. Memiliki keturunan laki-laki. Laki-laki misalnya perempuan. Demikian. Ini memiliki keturunan laki-laki, perempuan. Ini memiliki keturunan laki-laki, perempuan. Ini tidak dibahas karena kalau di bawahnya sudah tidak dapat. Nah, demikian. Maka kita lihat di sini. Cucu perempuan, apakah ini atau ini masuknya kategori cucu perempuan dari anak laki-laki? Nah, apakah ini atau ini? Pertama, kita pahamkan poin pertama. Dia tidak akan mendapatkan warisan apabila ada laki-laki yang mewarisi derajatnya lebih tinggi dari dia. Ini tidak akan mewarisi dengan keberadaan ini atau ini atau ini. Nah, kalau ini ada, maka ini tidak mewarisi. Kenapa? Karena ada laki-laki. Ini tidak akan mewarisi kalau ada ini. Atau semuanya ada. Nah, berarti ini tidak mewarisi. Kenapa? Karena adanya laki-laki yang dia di atasnya. Demikian pula laki-laki ini atau ini atau ini, pokoknya segala sesuatu yang di atasnya masih ada, maka yang di bawahnya terhalang. Nah, di bawahnya terhalang. Poin kedua, cucu perempuan dari anak laki-laki ini tidak akan mendapatkan waris apabila ada di sana anak perempuan dua orang atau lebih. Dua orang atau lebih. Dua orang atau lebih ini tidak mendapatkan. Kalau ditanya kenapa? Karena jatah kaum wanita hanyalah anggarannya hanya 2/3. Sekarang kalau meninggalkan dua anak atau lebih, berapa bagian ini? Perempuan di sini, anak perempuan. Kalau seorang mati meninggalkan dua anak perempuan, berarti 2/3. 2/3. 6. Kita tidak berbicara taksib. Kalau taksib ini karena ada laki-laki, sudah otomatis tidak dapat. 6. Sekarang meninggalkannya dua anak perempuan saja, 2/3. Berarti jatah untuk golongan wanita telah selesai. Telah selesai. Dikecualikan satu keadaan. Kalau katanya di sini dua orang, dikecualikan kalau ada di sana laki-laki, ibnu ibnin, cucu laki-laki dari anak laki-laki yang sederajat dengannya atau yang lebih rendah di bawahnya. Nah, sehingga di sini akan mendapatkan taksib. Nah, demikian. Akan mendapatkan taksib. Taksib li dzakari mislu hadzil unsayain. Yaitu laki-laki mendapatkan dua bagian dari anak perempuan, dari cucu perempuan. Maknanya bagaimana? Seandainya mati meninggalkan dua anak perempuan, satu cucu laki-laki dari anak laki-laki dan satu cucu perempuan dari anak laki-laki, maka kita katakan dua anak perempuan mendapatkan 2/3. Yang ini mendapatkan taksib. Mendapatkan taksib. Sisanya, dua orang tersebut. Berarti permasalahan dari tiga. Dua bagian diberikan kepada anak perempuan dua orang. Sisa satu. Satu diberikan taksib laki-laki dan perempuan. Nilainya tiga. Satu orang. Berarti tidak pas. Kalau begitu permasalahan berubah menjadi 9. 9 diberikan kepada dua anak perempuan masing-masing 3. Masing-masing 3, 6. 2/3 dari 9 adalah 6, masing-masing 3. Kemudian cucu perempuan diberikan 1/9, kemudian laki-laki mendapatkan 2/9. Berarti selesai dari permasalahan tadi. Seandainya tidak ada cucu laki-laki, maka harta diberikan kepada anak perempuan saja. Anak perempuan saja. Nah, dua anak perempuan saja. Namun karena ada di sana cucu laki-laki yang sederajat atau lebih rendah darinya, maka si cucu perempuan akhirnya mendapatkan. Nah, inilah yang diistilahkan oleh lisan. Lisan, namun lisan saja. Jangan sampai masuk kepada hati. Nah, yang kadang diistilahkan dengan lisan, akhul mubarak. Ya, akhul mubarak. Saudara laki-laki yang mubarakah, artinya demikian. Namun secara akidah tidak. Nah, tidak boleh diyakini, oh ini akhul mubarak secara akidah. Kenapa dikatakan istilah akhul mubarak? Asalnya enggak dapat, jadi dapat. Nah, demikian. Ini tadi, karena nanti akan ada akhul mas'um. Nah, ini tidak boleh ya. Saudara yang membawa penyanaannya gitu, tidak boleh secara akidah. Cuma secara lisan kadangkala orang mengatakan demikian, oh ini akhul mubarak secara lisan. Nah, bukan secara nah. Cucu perempuan yang terakhir, kalau di atasnya masih ada, tidak dapat. Nah, tadi kalau di atasnya masih ada, berarti tidak dapat. Barakallahu fikum. Cucu laki-laki sudah meninggal. Ya. Ada cicit laki-laki. Ya bisa tadi. Perempuannya dapat. Dapat tadi. Jadi yang menjadi mu'asib bagi dia, atau kita coret satu-satu ya. Kalau ada ini, ya, maka ini dia menjadi mu'asibnya adalah yang ini. Nah, ini dia mendapatkan satu bagian, ini dua bagian dari sisa. Nah, kalau sekarang ini sudah meninggal, adanya cicit laki-laki, ini sudah meninggal. Adanya cicit laki-laki, ini juga sudah meninggal. Nah, ini juga sudah meninggal. Misalnya, tinggal begini, begini, begini. Maka bagaimana dia mendapatkan, ini tidak mendapatkan, yang mendapatkan hanya ini. Nah, satu bagian, sini dua, dua bagian. Demikian, ya. Kalau ke atas tidak, kalau ke atas sih tidak. Nah, ini lah di sini agak pelik sedikit, syaratnya agak pelik. Dipahami sekarang? Dipahami? Pak Ratno paham? Iya. Dapat enggak Ikhwan? Kenapa tidak dapat? Karena ada dua perempuan dan karena jawabannya dia menyambungnya dengan perempuan. Asal pertama, dia menyambungnya ke mayit dengan jalur perempuan. Jadi pelajaran yang sebelumnya dihafal terus. Nah, oh dia karena menyambungnya dengan perempuan sehingga tidak mendapatkan. Nah, cucu perempuan itu mendapatkannya ketika meninggal, bapaknya meninggal, cucu laki-laki meninggal, itu mendapatnya karena adanya cucu laki-laki di bawah dan dua perempuan atau karena bapaknya dan mamanya meninggal? Dua-duanya. Karena itu syaratnya. Syarat kalau tadi syarat pertama sudah, ya masuk, aja gitu. Tetap syarat ini berlaku semuanya, artinya dengan ya. Syarat ini berlaku semuanya. Bapaknya masih ada. Terus ternyata ada saudara laki-lakinya sama-sama cucu. Berarti ini mendapatkan karena ini tidak, ya. Tidak demikian. Namun diambil oleh bapak pamannya tadi. Diambil oleh pamannya. Karena kalau selama keberadaan laki-laki kita sampaikan tadi, kalau ada laki-laki yang derajatnya di atasnya, sama saja bapaknya dia atau pamannya dia. Nah, maka dia tidak mendapatkan. Nah, kalau ditanya lo, tapi ini kan bagian, jawabkan kepada dia, inilah rizki yang Allah bagikan kepada engkau. Ya. Karena harta waris bukan dari usaha kita. Mau diperjuangkan kayak apa, toh bukan dari jerih payah kita. Itulah harta atau bagian yang Allah bagikan kepada kita. Berupa rizki. Nah, barakallahu fikum. Mana? Cicit paling bawah. Kalau tidak ada laki-laki di atasnya, iya, itu nanti bisa di situ dia tidak dapat juga, karena ada yang atasnya. Sudah meninggal semua kan? Iya, ada perempuan di atasnya kan? Nah itu. Kalau itu cucu perempuannya meninggal, cicit perempuan dapat? Ya dapat. Berarti dia dari jenis cucu laki-laki, cucu dari anak laki-laki. Ya kita katakan tadi bisa jadi satu, bisa jadi dua, bisa P1, bisa P2, nah gitu nanti. Nah, para kelas itu. Ya, nanti kalau satu perempuan ada pembahasan khusus. Nah, kalau satu orang perempuan, sekarang, makanya poin-poin per poin kita perhatikan. Kita baru dua poin. Nah, para kelas itu. Poin ketiga. Poin ketiga. Nah, maka di sini anzal minhunna fayarisna ma hu bi ta'sib li dzakari mithlu hadzil unthayain. Maka ketika ada di sana anak atau cucu laki-laki yang sederajat dengan dia atau yang lebih bawah lagi derajatnya, maka cucu perempuan dari anak laki-laki tadi mendapatkan bagian waris dengan cara ta'sib li dzakari mithlu hadzil unthayain. Laki-laki mendapatkan dua bagian perempuan. Nah, sudah lewat yang ini. Sekarang poin ketiga yang perlu diperhatikan. Poin ketiga yang perlu diperhatikan. Mirasuhunna fima siwa dzalika. Maka poin ketiga, bagian waris. Nah, inilah keadaan cucu perempuan bisa mendapatkan warisan. Yani mirasuhunna, bagian waris bagi cucu perempuan dari anak laki-laki, fima siwa dzalika, pada keadaan selain di atas, pada keadaan selain di atas. adalah kadangkala bi taksibi faqad, dengan cara taksib saja. Wabil farbi faqad, dan dengan cara farab saja. Jadi dua kemungkinan, bisa jadi dengan taksib saja atau bisa jadi dengan farad saja. Bagaimana itu? Sekarang syarat-syaratnya. Fayarisna bitaksib, maka cucu perempuan dari anak laki-laki menerima waris dengan cara taksib saja, bisyarti, dengan syarat, an yakuna lil mayyiti ibnu ibnin bidarajatihinna. Di sana laki-laki apa namanya? An yakuna lil mayyit, mayyit memiliki cucu laki-laki dari anak laki-laki, bidarajatihinna, yang sederajat dengan dia. Lidzakari mislu hadzil unsayain, maka laki-laki mendapatkan dua bagian dari anak perempuan. Naam, dari anak perempuan. Namun syaratnya kalau tidak ada anak laki-laki dia di atasnya. Naam. Kalau ada keturunan anak laki-laki di atasnya, berarti mereka tidak dapat, sudah disebutkan dalam poin pertama. Naam. Ini demikian liza karimi suhadzil unsayain, dengan cara taksib. Seperti banat, banat juga demikian ya. Iya. Nah ini. Wa yarisna bil fardhi, dan cucu perempuan dari anak laki-laki bisa menerima waris dengan cara farad, bisyarat, dengan syarat, alla yakuna lil mayyit ibnu ibnin bidarajatihinna, yaitu mayyit tidak memiliki ibnu ibnin, cucu laki-laki dari anak laki-laki yang sederajat dengan dia, yang sederajat dengan dia, persis seperti banat. Nah, tidak ada anak laki-laki yang sederajat dengan dia, maka dengan demikian menerima waris dengan cara farad. Berapa bagiannya? Setengah, 2/3, atau 1/6. Setengah, 2/3, atau 1/6. Setengah atau 2/3 atau 1/6. Ini bagian warisnya. Kalau tidak ada cucu laki-laki yang sederajat dengan dia. Sekarang perinciannya. Menerima waris, nah di sini dengan cara farad, syaratnya adalah tidak ada cucu laki-laki dari anak laki-laki yang sederajat dengannya. Lil wahidah an nisfu, kalau cucu perempuannya dari anak laki-laki hanya satu orang, maka dia mendapatkan bagian setengah. Bagian setengah. Nah, karena satu orang. Ya seperti banat nanti ya. Apabila cucu perempuan dari anak laki-laki ini cuma satu orang, maka dia mendapatkan bagian setengah. Cucu perempuannya tadi ini mendapatkan bagian setengah. Seperti banat. Nah, kalau ternyata cucu perempuan dari anak laki-laki dua orang atau lebih. Nah, dua orang atau lebih. Falisintaini fa'aksar as-sulusan, yaitu 2/3. 2/3. 6. 2/3. Kecuali 6. Di sini 2/3 ini kecuali, ya ini akan mewarisi 1/6. Ya. Illa ayyujada unsa minal furu a'la minhunna warasatin nisfa. Naam. Kecuali, kita melihat pada tekstual di sini aja ya. Kecuali apabila didapatkan jenis wanita dari cabang keturunan yang mewarisi yang lebih tinggi derajatnya daripada cucu perempuan dari anak laki-laki yang menerima waris setengah. Yani satu orang bin misalnya demikian, dia akan mendapat waris setengah. Maka fayarisna sudusa takmilatas sulusaini, maka cucu perempuan dari anak laki-laki akan mendapatkan warisan 1/6 saja, sebagai penyempurna nilai 2/3. Penyempurna 2/3. Sawa'un kunna wahidatan am aksar. Sama saja mereka cucu perempuan satu orang atau lebih. Wala yazidul fardu anis sudusi biziyadatihinna. Dan bagian 1/6 itu tidak akan bertambah dengan bertambahnya kepala daripada cucu perempuan dari anak laki-laki. Nah, untuk memahamkan kita lihat dengan tulisan. Kita gambarkan di sini seorang memiliki keturunan demikian apa yang telah dicontohkan. Nah, apa yang telah dicontohkan? Ada berarti berapa poin yang kita ambil dalam Banatul Ibn? Ya, ini 3 poin atau 4 poin. Nah, poin pertama kita ulang biar lebih paham. Poin pertama, mana yang dimaksud sebelumnya, mana yang dimaksud dengan Banatul Ibn? Banatul Ibn berarti kalau di sini perempuan, laki-laki. Ini enggak. Nah, ini perempuan, laki-laki. Sebagai misal, Banatul Ibn termasuk daripada ini, berarti ini. Semuanya. Apakah dari satu orang, ini kan derajatnya Ibn. Seandainya mati meninggalkan, ini enggak ada, cuma ini saja, berarti Banatul Ibn ya ini. Atau ini. Kalau ini enggak ada sudah, berarti ini. Nah, ini Banatul Ibn. Ini juga semuanya kategorinya Banatul Ibn. Nah, ada 3 atau 4 poin yang harus kita perhatikan. Pertama, mereka tidak menerima waris dengan keberadaan adanya cabang yang mewarisi dari jenis laki-laki yang di atasnya. Ini tidak akan mewarisi dengan keberadaan ini atau ini. Berarti tidak akan menerima warisan. Yang kedua, mereka tidak akan menerima waris apabila ada cabang perempuan yang di atasnya yang telah mengambil bagian 2/3. Berarti kalau di sini ada 2 orang atau 3 orang. Nah, 2 orang atau 3 orang. Nah, maka di sini mendapatkan bagian 2/3. Berarti sudah diambil jatah bagi kaum wanita. Di sini Banatul Ibn, baik ini ataupun ini, mereka tidak mendapatkan kecuali kalau ada perempuan, kalau ada cucu laki-laki yang sederajat dengan dia. Ini ada. Nah, misalnya ini cuma anaknya perempuan tok, ada ini, dia tetap mendapatkan. Nah, karena ini sederajat enggak? 1 derajat. Sama saja apakah saudara sekandung dengan dia atau saudara yang sepupu, demikian ya. Nah, ini tadi. Nah, ini. Demikian. Maka ini mendapatkan karena dia kategorinya Banatul Ibn. Banatul Ibn. Nah, di sini dipahami. Nah, demikian. Barakallahu fikum. Sekarang poin ketiga. Banatul Ibn selain 2 poin di atas tadi, maka dia mendapatkan waris dengan cara taksib atau dengan cara farad. Dengan cara taksib, kita jadikan poin ketiga. Apabila didapatkan adanya laki-laki yang sederajat dengan dia. Nah, laki-laki yang sederajat dengan dia. Khusus yang sederajat. Nah, di sini. Seandainya di sini laki-laki sederajat dengan dia, jelas ini tidak ada. Kalau ini ada, maka dia tidak dapat. Sekarang berarti adanya ini. Sama saja, di sini 1 orang, 2 orang atau lebih, ada seperti ini, maka langsung ini taksib. Ini taksib. Nah, ini taksib. Lidzakari mislu hadzil unsayain. Laki-laki mendapatkan 2 bagian dari anak perempuan. Demikian, ya. Dengan cara taksib, yaitu saya ulangi, kalau didapatkan pada cucu perempuan dari anak laki-laki adanya laki-laki atau cucu laki-laki dari anak laki-laki yang sederajat dengan dia, maka di sini 1 orang, 2 orang atau lebih sama saja menerima setengah atau yang lainnya, ini mendapatkannya apa? Taksib tadi. Dengan cara taksib. Yang kedua, yang kedua, dia akan mendapatkan 2/3 atau di sini mendapatkan tadi dengan cara taksib, dengan cara farad. Faradnya salah satu dari 3. Setengah atau 2/3 atau 1/6. Nah, gini. Setengah apabila anak perempuan hanya satu saja. Setengah cucu perempuan hanya satu. Di sini di atas sudah tidak ada sama sekali. Di atas tidak ada sama sekali. Tidak ada anak perempuan, tidak ada anak laki-laki, tidak ada anak laki-laki. Adanya bagian bawah saja. Sehingga ini seolah-olah naik menduduki kedudukan sini. Nah, demikian. Dia taksib kalau ada demikian. Nah, di sini kalau kedudukannya dia tidak ada bagian atas, kalau satu orang bersendirian tidak ada anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki bersamanya, berarti dia mendapatkan setengah. Karena satu orang. Kalau dua orang atau lebih, di atas tidak ada. Di atas tidak ada. Di atas sudah tidak ada, maka dia mendapatkan, dan ini juga tidak ada. Nah, yang sederajat dengannya tidak ada. Maka dia mendapatkan 2/3. 2/3. Nah, mendapatkan 1/6 kapan? Mendapatkan 1/6 apabila ada di derajat atasnya, yakni anak perempuan satu orang. Anak perempuan satu orang. Mengambil jatah berapa satu orang ini? Setengah. Berarti masih ada di sana anggaran untuk sampai 2/3, tinggal anggaran 1/6. Nah, sehingga diberikan karena dia jenis perempuan, diberikan kepadanya 1/6 sebagai penyempurna angka 2/3, nilai 2/3. Jadi mendapatkan 1/6. Nah, inilah dibedakannya di sini nanti ya. Namun di sini tadi kembali, satu orang, dua orang atau lebih, yang dia itu cucu perempuan dari anak laki-laki, ada laki-laki, cucu laki-laki yang sederajat dengannya, maka dia mendapatnya taksib. Sama saja di sini setengah atau 2/3, mereka tetap mendapatkannya dengan cara taksib. Ini demikian. Nah, difahami? Ini berarti sudah. Sekarang kita masuk contoh. Baik, kita masuk contoh yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin supaya lebih memahamkan kita. Misalu irtsihinna bit ta'sib ma wujudi unsayain warisaini minal furu'i a'la minhunna. Contoh bagian waris bagi banatul ibn, cucu perempuan dari anak laki-laki, dengan cara ta'sib, mengambil sisa bersama adanya dua orang wanita yang mewarisi dari keturunan si mayit yang derajatnya lebih tinggi dari mereka. Nah, kecepatan ya, antum di Indonesia tak kira nyimak dengan kitab. Baik, contoh bagian waris bagi banatul ibn, cucu perempuan dari anak laki-laki, dengan cara taksib. Dengan cara taksib bersama adanya dua orang wanita atau dua orang anak perempuan yang mewarisi dari keturunan si mayit yang lebih tinggi derajatnya daripada cucu perempuan. Nah, contohnya, seorang mati meninggalkan bintaihi, dua anak perempuannya, wa binti benihi, dan satu orang cucu perempuan dari anak laki-lakinya, wa bani benihi, dan satu orang cucu laki-laki dari anak laki-lakinya. Naam. Jadi kalau mungkin antum sudah mengetahui cara mengurutkan, cepatnya antum langsung tulis dalam dalam tabel demikian. Ini akan lebih mudah bagi antum dan mempercepat antum untuk menulis. Jadi bagaimana gambarannya? Seorang mati. Dihapus ya. Seorang mati. Meninggalkan. Berarti siapa saja meninggalkan? Dua anak perempuan. Dan meninggalkan satu cucu, cucu perempuan dari anak laki-laki. Cucu perempuan dari anak laki-laki. Pokoknya ya cucu perempuan gitu aja ya. Cucu perempuan satu orang dan cucu laki-laki. Nah sudah, demikian. Antum menulisnya begini. Maka sekarang endak ya, tadi terakhir siapa? Sekarang berarti Abu Kahfi. Nah, tadi terakhir Luqman ya. Ya, sekarang Abu Kahfi. Berapa bagian dua anak perempuan? 2/3. Kenapa 2/3? Karena dua orang atau lebih. Barakallahu fikum. Cucu perempuan dan satu cucu laki-laki. Berapa bagiannya? Cucu perempuan berapa? Indak Pak Ang? Tadi belum ditanya ya. Iya. Pak Ang berapa Pak Ang? Berapa ini? Bagiannya? Satu cucu perempuan, satu cucu laki-laki. Dari anak perempuan, dari anak laki-laki semuanya. Keturunan laki-laki. Seperenam. Kenapa? Siapa yang seperenam? Cucu perempuan. Kenapa seperenam? Parantos 2/3 tos. Tos dicokot sadaya ini. Berapa ini? Berapa? Di sini dengan cara taksib, yaitu dengan cara taksib. Nah, dengan cara taksib sisa. Sisa. Ini satu, ini dua. Berarti permasalahan dari berapa? Setelahnya, Indak. Permasalahan dari berapa? Siapa sampingnya Pak Aang? Iya. Permasalahan dari berapa? Cara menghitungnya kemarin. Permasalahan dari berapa? Dari 6. 6 dari mana? Yang pecahan berapa di sini? Berapa pecahan? Cuma 1. Berarti permasalahan dari 3. Sini 2, di sini 1. Sekarang kita lihat 2 dibagi 2 genap ya, 1-1. Kemudian 1 dibagi 3, oh pecahan. Kalau begitu kita kalikan 3. Dikalikan 3, kenapa 3? Karena nilainya 3. Ya demikian. Laki-laki nilainya 2, perempuan nilainya 1. Sehingga dikalikan 3. Berarti aul permasalahan kepada 9. Bukan aul, yaitu tashis kepada 9. 9 di sini mendapatkannya 2, 2. 6. Atau berapa di sini? Bukan 2, 2. Berapa? 3. 3. 3. 3. Ya. Kali 3, 6, 3, 3. Kemudian di sini cucu perempuan 1, di sini 2. Berarti 6 anak perempuan masing-masing mendapatkan 3/9. 2 anak perempuan masing-masing mendapatkan 3/9. 1 cucu perempuan mendapatkan 1/9 dan cucu laki-laki mendapatkan 2/9. Dengan syarat taksib demikian. Difaham insyaallah, kelihatan dari belakang? Kelihatan Abu Sofi? Kelihatan. Naam. Ini cara menghitungnya. Naam. Kemudian yang kedua. Ini masuk radio enggak? Masuk. Berarti berdiri tetap kedengaran dari radio. Insyaallah. Kita masuk pada contoh yang lainnya. Contoh kedua. Atau di sini kita baca dulu penjelasan Syekh Utsaimin. Bagiannya tadi, maka falil bintaini sulusan, dua anak perempuan tadi mendapatkan 2/3. Jawabannya kenapa? Karena dua orang atau lebih. Naam. Walil binti liban wa ibni al-baqi. Ibnu ibn cucu laki-laki atau cucu perempuan dari anak laki-laki dan anak laki-laki dari cucu laki-laki dari anak laki-laki tadi semuanya mendapatkan baqi. Sisanya semuanya mendapatkan sisa. Dibagi laki-laki cucu laki-laki mendapatkan dua bagian, laha sahmun wahid, cucu perempuan mendapatkan satu bagian. Nah, ini demikian. Ini contoh yang mentaksib, yang menjadikan ashabu yang muasibnya, yaitu yang menjadikan dia mendapatkan dengan cara taksib ketika sederajat dengan dia. Akan datang contoh berikutnya yang itu lebih rendah daripada dia. Nah, derajatnya. Misalun akhar, contoh yang lain. An yamut, coba antum latihan nulisnya di buku antum langsung susunan seperti itu. An yamuta syakhsun an bintai benihi wa binti ibnihi wa ibn ibnihi. Nah, sekarang dibantu ini istilahnya antum apa? Nah, seorang mati meninggalkan dua orang cucu perempuan dari anak laki-laki. Dua cucu perempuan dari anak laki-laki. Dua orang. Ya. Dan cicit perempuan dari cucu laki-laki dari anak laki-laki. Demikian istilah antumnya. Gitu Ustaz Abdullah. Cicit perempuan dari cucu laki-laki dari anak laki-laki. Cucut ya. Istilah antum apa? Pokoknya ini. Jadi berapa orang tadi? Saya gambar ya. Nanti antum bantu istilah antum apa? Ini dihapus ya. Jadi seorang mati meninggalkan dua orang cucu perempuan. Di sini dua orang. Dan dua orang atau di sini dan seorang ini apa namanya? Cicit dari cucu laki-laki dari anak laki-laki. Demikian ya. Cicit perempuan dari anak dari cucu laki-laki dari anak laki-laki. Istilahnya apa ini? Cicit laki-laki, cicit perempuan dari jalur laki-laki gitu. Ya, dipahami ya. Cicit perempuan dari jalur laki-laki dan meninggalkan satunya lagi ibnu ibnihi, yakni meninggalkan satunya lagi di sini. Nah ini. Nah sudah. Meninggalkan ini. Ibnu ibnihi. Ya, demikian. Apa ini istilahnya antum? Yang jelas meninggalkan ini. Ya. Apa? Cicit pokoknya itu ya. Ya seperti itu. Nah ini. Pokoknya yang di bawahnya. Cicit yang di bawahnya dari jalur laki-laki. Cicit laki-laki satu orang. Nah. Satu orang. Sekarang mati meninggalkan ini dua orang, ini satu orang, ini satu orang. Nah, pertanyaannya sekarang, biar untuk antum memahamkan, apakah ini dengan ini sederajat? Tidak sederajat. Ini lebih rendah. Namun ini dari keturunan laki-laki. Ini juga keturunan laki-laki. Nah, sekarang bagiannya di atas sudah tidak ada, tinggal semuanya. Nah, berarti berapa bagian sini? Setelahnya Pak Halim setengah. Ini dua orang, 2/3, masya Allah, 2/3 asan, yaitu 2/3 sini, 2/3. Kemudian yang bawahnya cucu perempuan, cicit perempuan dari jalur laki-laki dan cicit laki-laki yang di bawahnya dari jalur laki-laki. Nah, berapa bagiannya Pak Andi? 1/6. Kenapa 1/6? Sementara jatah untuk kaum perempuan sudah selesai 2/3. Nah, berapa Pak Rasto? Sisanya, yakni kenapa sisa? Karena ada yang ini. Aslinya sudah tidak dapat. Namun karena ada akhul mubarak, gampangnya ya. Ini untuk istilah lisan, untuk memahamkan aja biar anu ya. Untuk istilah lisan, bukan dikaitkan dengan keyakinan. Nah, istilah lisan untuk memahamkan antum saja. Nah, ada akhul mubarak sehingga dia mendapatkan taksib dengan akhul mubarak tadi. Nah, ya kalau dengan istilah akhul mubarak kan jadi agak nyantel ya. Mungkin apa enggak? Ya mungkin karena ada yang di bawahnya itu. Ada saudara laki-laki yang di bawahnya. Nah, sehingga di sini dia mendapatkan taksib. Ini satu, ini dua, ini satu. Sehingga tadi susunan dalam tulisan antum berarti mati meninggalkan cucu perempuan dari anak laki-laki dua orang, ya. Cicit perempuan ini satu orang dan apa ini? Apa? Pau. Pau ya. Di sini cucu perempuan dua orang, ya. Apa? Aci ya, aci sudah. Terserah, yang jelas dipahami sama antum, ya. Ini satu orang. Satu ini laki-laki ya. Ini laki-laki. Nah, sudah. Berarti permasalahan ini dapatnya berapa? 2/3. Di sini dari 3. Sama seperti tadi. 3 di sini kasihkan 2, di sini 1. Karena ini tak taksib. Ini 1, ini 2. Berarti setelah itu kali 3. Kali 3 jadinya sama. 9 kemudian 3 kemudian 1 2. Nah, demikian. Selesai dari cara menghitung. Kayaknya panjang ya, sudah jam 6 lewat 5 menit. Mungkin kita cukupkan di sini, antum murojaah lagi apa yang ada. Nah, pembahasan banatul ibn. Karena ini memang ya harus jeli antum ya, nanti siapa yang mendapatkan, siapa yang tidak, dan juga kapan mendapatkan, syaratnya apa, dan siapa yang menghalangi, harus antum pahami dengan baik. Banatul ibn. Yang jelas yang penting kita belajar untuk dipahami dan mudah-mudahan membuahkan amalan yang soleh, bukan untuk yang penting cepat selesai. Nah, jadi ini antum terus ulang-ulang pelajarannya, karena ilmu waris itu termasuk pelajaran yang cepat untuk terlupakan karena sering atau jarang dipraktekkan. Ini demikian. Jadi antum pelajari lagi, antum ulang-ulang murojaah di rumah sebelum nanti kita melanjut pada pelajaran yang lainnya. Wallahu taala alam bisawab. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruannya. Sallallahu alaihi Muhammad wa barik wa sallim. Walhamdulillahirabbil alamin wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.